Min ba'di ma ja'a wa min ba'di ma bayyanahu linnas, padahal kami sudah terangkan pada manusia. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in. Mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para pelaknat. Artinya akan banyak yang melaknatnya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Mengapa demikian? Sudah jelas Allah murka pada orang yang punya ilmu tapi menyembunyikan ilmunya. Allah murka. Yahudi yang punya ilmu tapi tidak beramal dan menyembunyikan ilmu dijuluki dengan al-maghdub alaihim, yang dimurkai. Allah murka pada mereka. Tapi yang lain, kenapa kau ikut melaknat? Wa yal'anuhumul la'inu, dan dilaknat oleh para pelaknat. Mereka yang tidak mendapatkan nasihat, tidak mendapatkan bimbingan, tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan pengetahuan dari orang tersebut, mereka akan marah. Kamu ternyata tahu ilmu itu, kenapa aku gak diberitahu? Ternyata engkau memiliki ilmu, aku sesat kau biarkan, aku menyimpang kau biarkan, aku salah kau diamkan aku, enggak ditegur. Qul inna a'udzubikum Allah. Maka dilaknat oleh sekian banyak pihak. Allah jelas melaknat mereka karena mereka orang-orang yang maghdubi alaihim, yang dimurkai, yang menyembunyikan ilmu, tidak mau mengamalkannya, enggak mau menyampaikannya. Yang lain juga merasa dirugikan karena orang-orang ini menyembunyikan ilmu. Illa alladzina tabu, kecuali yang mau bertaubat, wa aslahu, dan memperbaiki amalannya, wa bayyanu, dan menjelaskan apa yang tadi disembunyikan. Berarti taubatnya harus diiringi dengan tabyin, penjelasan. Fa ulaika tubu alaihim, maka mereka lah yang Allah akan terima taubatnya. Wa ana tawwabur rahim, dan aku Maha penerima taubat. Berkata Al-Qurtubi rahimahullah tentang ayat ini, akhbarallahu ta'ala anna alladhi yaktumu ma anzala aw ma unzila minal bayyinati wal huda mal'unun. Kata Qurtubi, Allah mengkhabarkan dalam ayat ini bahwa mereka yang menyembunyikan ilmu yang Allah turunkan dari keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, maka orang itu terlaknat, mal'un. Waqtalafu fil murad bidzalik. Tapi para ulama berselisih tentang apa makna dilaknat di dalam ayat ini. Karena dilaknat ada memiliki sekian makna yang berdekatan tapi agak berbeda. Tayib, di dalam ayat ini dikatakan dilaknat oleh Allah dan dia mal'un. Apa makna la'natnya? Qila, dikatakan yang dimaksud bahwa mereka adalah akhbarul yahud, para pendeta-pendeta Yahudi, waruhbanun nasara, ahli-ahli ibadah Nasrani, alladzina katamu amra Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang menutup berita ilmu tentang akan datangnya seorang nabi yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang memiliki ciri-ciri demikian demikian demikian, mereka sembunyikan. Wa qad katama al-yahudu amra ar-rajmi, atau seperti Yahudi menyembunyikan urusan atau hukum rajam, disembunyikan padahal ada hukum rajam dalam kitab mereka. Maka setiap yang menyembunyikan ilmu seperti Yahudi, seperti Nasrani, akan dilaknat, dijauhkan dari rahmat. Makna laknat adalah dijauhkan dari rahmat. Apakah kafir atau tidak kafir? Di sinilah berbeda para ulama. Karena memang keadaannya, apakah orang yang menyembunyikan ilmu itu dengan kufran bihi atau dengan berbagai macam syubhat? Kalau kufran bihi wa juhudan, maka dia kafir, seperti Yahudi dan Nasrani. juhudan, mereka menentang dengan juhud. Tahu ayatnya, tahu berita-berita tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW, tapi disembunyikan. Apa kata Allah tentang Yahudi? Mereka lemparkan kitabnya wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan kitabnya wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu. Apa betul akan datang seorang nabi? Tidak tahu. Tidak ada dalam kitab kami. Padahal ada. Apa betul ada seorang mengaku nabi di tempat kami? Ciri-cirinya begini, begini. Oh, bukan itu. Dusta dia. Padahal ciri-cirinya persis. Seperti apa yang ada dalam Taurat, seperti apa yang ada dalam Injil. Maka Yahudi kafir karena menyembunyikan ilmu yang ada pada mereka dan menentang kebenaran. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentang kebenaran dalam keadaan mereka yakin. Jahadu biha wastayqanatha anfusuhum. Jahadu, menentang kebenaran dalam keadaan hati mereka yakin. Memang itu seorang nabi dan persis seperti yang dikhabarkan dalam Taurat. Qila al-murad, dikatakan pula bahwa yang dimaukan adalah semua yang menyembuhkan ilmu, bukan hanya Yahudi dan Nasrani. Kullu man katama al-haqqa, siapapun yang menyembunyikan kebenaran, fahiya ammah fi kulli man katama ilman min dinillah. Maka ayat ini sifatnya umum mengenai Yahudi dan Nasrani ataupun mengenai siapapun yang menyembunyikan kebenaran dari agama Allah Subhanahu wa taala, yang yahtaj ila bathihi, yang sesungguhnya manusia membutuhkan agar dia menyampaikan dan mengkhabarkan, menyebarkannya kepada mereka. Wan nas bihajah ila hadzal ilm, ila hadzal haqq. Manusia sangat memerlukan penjelasan tadi, kebenaran tadi, ilmu tadi, tapi orang ini menyembunyikannya. Maka siapapun dia, Yahudian kan atau Nasranian atau ghairihim, apakah Yahudi atau Nasrani ataupun selainnya, maka dia terkena ayat ini, yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para pelaknat. Qauluhu ta'ala, ucapan Allah, min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab, setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam kitab. Ay bayyinah au bayyanahu, maknanya kami telah jelaskan. Tarji' ila ma anzala minal bayyinati wal huda, kembalinya kepada masalah bayyinat dan huda. Kami sudah terangkan dalam kitab kami, tetapi kalian menyembunyikan. Yahudi misalnya, Allah telah jelaskan tentang Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Taurat, tapi mereka menyembunyikan Tauratnya. Mereka lemparkan kitabnya wara'a dhuhurihim. Tapi bagaimana kalau ada yang kebetulan tahu? Wahai rahib, wahai bapak pendeta, kami dapat di dalam Taurat demikian-demikian. Maka mereka akan menyembunyikannya dengan cara lain. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, mereka akan rubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya. Mereka akan seret maknanya kepada makna lain. Bukan, maksudnya bukan begitu. Ini ayat maknanya ke sana, tidak ke sini. Diselewengkan kepada makna lain. Itu juga termasuk menyembunyikan ilmu. Karena dia tahu kebenaran, ternyata ayat itu diseret kepada makna lain yang tidak benar. Dia tahu bahwa ayat ini tentang Nabi Muhammad SAW, tapi mereka seret kepada makna lain. Pendetanya tahu bahwa kalimat kami telah datangkan yang terpuji. Kami telah datangkan pujian. Itu dalam Injilnya mereka begitu. Pendetanya tahu. Ini pujian itu maksudnya Muhammad. Tapi karena bahasa sudah diterjemahkan, sampai dalam bahasa yang dibaca oleh mereka, telah datang pujian. Alhamdulillah. akan datang puji-pujian. Karena Muhammad secara bahasa maknanya yang terpuji. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kalau tidak sengaja dal, kalau sengaja maghdubi alaihim. Kalau sengaja berarti dia tersesat, salah jalan. Kalau sengaja bukan hanya dal, ini adalah orang yang dilaknat, mal'un, maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua jalan yang sesat, dua jalan yang kufur, yang satu dalin, yang satu maghdubi alaihim. Yang dalin yang salah jalan, salah paham, keliru, sesat dia, kufur dia. Yang kedua ini yang lebih mengerikan, karena dia tahu kebenaran tapi dengan sengaja diganti. Oh, ini bukan datang Nabi Muhammad, bukan. Akan datang seorang nabi namanya Muhammad, bukan. Akan datang puji-pujian. Apa? Maghdubi alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat orang yang seperti ini. Qala, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kami telah turunkan penjelasannya dalam kitab. Ismu jinsin, kitab itu nama jins. Yang dimaksud adalah semua kitab-kitab yang diturunkan. Alif lamnya bukan alif lam yang menunjukkan tertentu kitab itu, bukan. Tetapi kami telah jelaskan di dalam kitab-kitab kami, lil jinsi ay li kulli kitabin samawiyyin, semua kitab samawi, semua kitab yang Allah turunkan, Taurat, Injil, Quran. Allah jelaskan semua. Di dalam kitab Taurat ada, dalam kitab Injil ada, dalam kitab lain pun ada. Penjelasan akan datangnya seorang nabi. Namanya demikian, sifatnya demikian, ila akhirnya. Ciri-cirinya demikian. Ai jami'ul kutubil munzalah aw munazzalah, semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sudah kami jelaskan di dalamnya akan datangnya seorang rasul, penutup para nabi, khatamun nabiyyin, yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka siapa yang menyembunyikannya, Yahudi ataupun Nasrani ataupun siapa yang selain mereka, ulaika yal'anuhumullah, mereka dilaknat oleh Allah. Wal la'nu maknanya yatabarra'u minhum wa yub'iduhum min thawabih. Makna la'nat adalah Allah berlepas diri dari mereka, Allah menjauhkan mereka, Allah tidak memberi pahala pada mereka, menjauhkan mereka dari rahmat-Nya. Yani Allah berkata kepada mereka, alaikum la'nati, atas kalian la'nat Allah. Kama qala lil-la'in, sebagaimana Allah katakan kepada la'in. Man huwa al-la'in? Iblis. Sebagaimana Allah katakan kepada iblis, alaika la'nati ila yaumiddin. Wa aslul la'n fil lughah al-ib'ad wa al-tard. Sedangkan la'na secara bahasa maknanya diusir atau dijauhkan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah akan umumkan la'nat pada orang-orang kafir yaumil qiyamah. Allah akan umumkan la'nat 'alal-dhalimin yaumil qiyamah. Wa qawluhu ta'ala wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh para pelaknat. Kata Qatadah dan kata Rabi' rahimahumullah bahwa al-la'inun, para pelaknat itu sekian. Di antaranya al-malaikatu, para malaikat-malaikat. Kalau Allah melaknat, para malaikat ikut melaknat. Dan yang kedua, golongan mukminun, orang-orang yang beriman, akan melaknat mereka. Qala Ibnu Athiyyah, wa hadha wadihun jarin ala muqtadal kalam. Kata Ibnu Athiyyah, ini sangat jelas berlangsung sesuai dengan zahir ucapannya, konsekuensi dari kalimat al-la'inun. Dilaknat oleh para pelaknat, mencakup malaikat dan manusia. Qala wa qala 'um fi fundati tafsir, Dikatakan dalam umdat tafsir, hada wa'idun syedid. Ini ancaman yang sangat keras. Liman katama ma ja'a bihi ar-rusul. Ancaman yang sangat keras kepada orang-orang yang menutup, menyembunyikan ilmu yang dibawa oleh para rasul. Minad dilalatil bayyinah, yaitu dilalat al-bayyinah, penjelasan-penjelasan yang gamblang, keterangan-keterangan yang jelas, alal maqasidis sahihah, pada tujuan-tujuan yang benar, bimbingan petunjuk yang bermanfaat untuk hati, ditutup, disembunyikan. Min ba'di ma bayyanahu linnas, min ba'di ma bayyanahu Allah, setelah Allah jelaskan bagi manusia, setelah Allah jelaskan dalam Al-Quran, setelah Allah jelaskan dalam kitab-kitab sebelumnya kepada hamba-hambanya, dalam kitab-kitabnya, allati anzalaha ala rusulih, yang Allah turunkan kepada para rasulnya, maka orang-orang seperti ini terancam dengan ancaman yang syedid, ancaman yang dahsyat. Bagaimana kalau orang yang mengaku muslim menyembunyikan ilmu yang hak dalam Al-Quran atau dalam sunnah dengan sengaja? Terancam. Kita tidak bisa mentayin fulan mal'un, tetapi kita katakan terancam dengan ancaman la'nat. Wahada wa'idun syedid. Dan ini ancaman yang sangat keras, ancaman yang sangat dahsyat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ahlul hawa ada dua macam. Ada ahlul ahwa yang terfitnah dengan syubhat, ada ahlul ahwa yang terfitnah dengan syahwat. Kalau mau yang ketiga, yang terfitnah dengan kedua-duanya. Yang terfitnah dengan syubhat artinya dia tertipu. Sesat dia karena tertipu. Mengira syubhat ini sebagai kebenaran. Padahal itu tipuan. Pengkaburan. Ternyata itu kebatilan dibungkus dengan kebenaran. Maka orang-orang yang demikian sama dengan dalun. Seperti kaum Nasrani dan sejenisnya. Tetapi jenis yang kedua bukan dengan syubhat, tapi dengan syahawat. Dengan dolarat. Dengan dananiril kuwaitiyah. Dengan amwal. Dia tahu yang hak, dia sembunyikan kebenaran. Alasan eh? Alasan fulus. Alasan dunia. Hanya karena dunia. Orang ini bukan tidak tahu. Tahu. Tapi tidak mau. Kenapa sebabnya kok tidak mau? Syahwat. Dia tidak tertipu dengan syubhat, tidak. Dia tahu ini batil, dia tahu ini adalah fasad, dia tahu ini bukan sunnah, dia tahu ini bid'ah, dia tahu. Tapi ketika ditanya, apakah itu bid'ah? Disembunyikan. Kayaknya bukan ya, sepertinya itu kan baik-baik saja. Wahai ustaz, wahai doktor, ini sesat atau tidak sesat? Masa orang ngajak sholat dikatakan sesat? Masa orang ngajak sholat dikatakan sesat? Saya tanya pada kalian, orang ini, si doktor ini, tahu atau tidak tahu kalau ini adalah mengajarkan kesesatan sufiyah? Tahu atau tidak tahu? Tahu. Tapi disembunyikan oleh dia. Dia katakan, cuma ngajak sholat kok. Masa dikatakan sesat? Karena firman Allah ini terancam dengan ancaman yang mengerikan, enggak main-main. Siapa yang kata ma'ilman nafi'an alzamahu bilizamin min nar? Siapa yang menyembunyikan ilmu yang bermanfaat, maka dia akan dililit dengan api neraka. Dan dalam ayat ini terancam dengan ancaman yang besar. Yal'anuhumullah wal'anuhumul la'inun. Jangan main-main wahai para dakatirah, kalian memiliki gelar doktor itu sangat-sangat bertanggung jawab. Orang akan bertanya kepada kalian, akan minta fatwa pada kalian. Maka kalau kalian tahu itu sesat, katakan sesat. Kalau kamu tahu itu dal, katakan dal. Jangan dibikin kabur manusia. Masa sesat? Cuma ngajak sholat kok sesat? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata ahlul ahwa ada dua model. Ada model yang pertama tadi, yang merasa ini hak padahal batil. Kasihan. Dia yakin ini benar, padahal salah. Mengapa? Tertipu dengan syubhat. Tertipu dengan syubhat. Kebatilan dibungkus kebenaran. Kebatilan dibungkus dengan hak. Ini hak kok saya lihat. Padahal batil. Wah, masakin. Tetapi yang ini, dia tahu ini hak, ini batil. Taib ini hak apa batil? Yang ini hak, yang ini batil. Berarti kamu tidak bisa menerima bantuan lagi dari kami. Oh, maksud saya, yang ini yang hak, yang ini batil. Kalau gitu, kami berikan bantuan untukmu. Subhanallah. Ini contoh kasar. Mereka lebih halus dari itu. Mereka akan berkata dengan kalimat-kalimat yang halus, tapi intinya adalah supaya dia tetap mendapatkan dunia, dia katakan yang batil sebagai hak, dia katakan yang hak sebagai batil. Dia katakan yang ini yang benar, padahal itu salah. Dikatakan yang itu salah, padahal itu benar. Karena khawatir tidak mendapatkan lagi kedudukan yang mulia di masyarakat, atau tidak lagi mendapatkan dana niril Kuwaitiyah, atau tidak lagi mendapatkan dolaratil Amerikiyah, atau tidak lagi mendapatkan rial Saudiyah. Ikhwanul Muslimin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini peringatan buat mereka seluruhnya. Peringatan buat mereka, mereka yang menyembunyikan ilmu karena dunia, karena niat-niat lain, karena niat-niat yang urusannya dengan dunia. Hati-hati, terancam dengan ancaman keras. Qala Abu Aliyah rahimahullah, nazalat fi ahlil kitab. Ayat ini turun tentang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Katamu sifat Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mereka menyembunyikan berita tentang sifat Nabi Muhammad SAW yang ada dalam kitab-kitab mereka. Mereka sembunyikan. Thumma akhbara annahum yal'anuhum. Kemudian Allah mengkhabarkan bahwa Allah melaknat mereka, Yahudi dan Nasrani. Wa yal'anuhum kullu syai'in ala sani'ihim. Dan dilaknat oleh seluruh makhluk atas perbuatan mereka. Ini tafsir yang berikutnya dari Abu Aliyah. Tadi disebutkan siapa yang melaknat malaikat dengan manusia. Di sini dilaknat oleh kullu syai'in, segala sesuatu. Dan tidak jauh tafsir ini. Mengapa tidak jauh? Sangat mungkin karena yang sebaliknya, majlis ilmu didoakan oleh siapa? Malaikat akan menaungi sayap-sayapnya. Ridhon bihim, karena ridho kepada ahlul ilm atau talabul ilm. Dan didoakan oleh sekian makhluk, hatta al-haytan fil bahr. Didoakan rahmat oleh seluruh makhluk, termasuk ikan-ikan di lautan, mendoakan talabul ilm. Sami'tum hadzal hadis? Bukankah kita dengar hadis ini? Taib. Kalau yang talabul ilmi justru didoakan oleh seluruh makhluk, termasuk ikan-ikan di laut, sekarang sebaliknya. Yang menyembunyikan ilmu, dilaknat. Maka tidak mustahil atau tidak jauh kalau kita katakan dilaknat pula oleh seluruh makhluk, termasuk ikan-ikan di laut. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kama annal alima yastaghfiru lahu kullu syai. Lihat selanjutnya ucapan Abu Aliyah. Sebagaimana orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya, dimintakan ampun oleh seluruh makhluk, segala sesuatu, hatta al-hitan, hatta al-hut fil ma. Ini ucapan Abu Aliyah. Hingga ikan-ikan di lautan pun ikut mendoakan. Wattairu fil hawa, burung-burung di langit ikut mendoakan. Wa haula'i bi khilafil ulama. Sedangkan yang ini yang menyembunyikan ilmu, kebalikannya ulama. Bukan mengajarkan ilmu tapi menyembunyikan ilmu. Maka kalau dilaknat oleh seluruh makhluk, saya kira tidak jauh, sangat tepat sekali. Sangat tepat sekali. Karena yang sebaliknya didoakan oleh seluruh makhluk. Maka yang menyembunyikan dilaknat oleh seluruh makhluk. Qul inna a'udzubikumullah wa yal'anuhumul la'inun, maka mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh yang melaknat, yakni seluruh makhluk-makhluk melaknatnya. Pernah saya sampaikan beberapa keterangan dari para ulama mengapa makhluk-makhluk mendoakan thullabul ilmi, majlis-majlis ilmu, mengapa? Apa kaitannya? Di antara kaitan yang sangat jelas adalah bahwa dunia dan alam semesta ini akan terus terjaga selama ilmu tegak, selama agama tegak. Begitu agama ditinggalkan, ilmu terlupakan, alam semesta akan hancur. Apa saya katakan? Hancur. Sehingga mereka akan ikut merasakan. Lau amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Apa di antaranya? Dari langit hujan rahmat. Hujan dalam bentuk rahmat. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka dari bumi keluar buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Sekian banyak. Apakah binatang ternak tidak ikut gembira? Apakah burung-burung tidak ikut gembira? Apakah ikan-ikan di lautan tidak ikut gembira? Ikut gembira. Ikut merasakan. Tapi sebaliknya kata Allah, walakin kadzabu. Tapi sayang kata Allah, mereka mendustakan. Maka kami timpakan pada mereka azab. Ketika ditimpa azab, paceklik kekeringan. Bukankah burung-burung ikut merasakan? Bukankah binatang ternak ikut merasakan? Kelaparan dan kehausan. Sehingga wajar. Apa yang dikatakan sangat cocok, sangat benar. Bahwa mereka dalam keadaan mendoakan thullabul ilmi yang mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya siapa yang menyembunyikan ilmu akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh makhluk. Ada tafsir dari Abul Aliyah bahwasanya dilaknat oleh para pelaknat artinya seluruh makhluk-makhluk, sebagaimana sebaliknya yang mengajarkan ilmu akan didoakan dengan ampunan oleh seluruh makhluk yang termasuk ikan-ikan di lautan. Maka demikian pula sebaliknya, yang menyembunyikan ilmu akan dilaknat oleh seluruh makhluk. Wa jaa fi hadhihi al-ayah anna katimal ilmi yal'anuhu Allah wal malaikatu wan nasu ajma'un. Dan juga datang dalam ayat ini penjelasan bahwa siapa yang menyembunyikan ilmu akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dilaknat oleh manusia seluruhnya. Wala'inuna aydan hum kullu fasihin wa a'jamiyyin. Akan dilaknat pula oleh mereka-mereka yang fasih maupun orang-orang yang a'jami, yang berbahasa Arab dengan bahasa Arab fusha maupun yang tidak bisa bahasa Arab, mereka semuanya melaknat. Tayyib, kalau yang bisa bahasa Arab bisa menyatakan Allah yang la'anak atau dengan kalimat seperti itu, bagaimana tidak bisa bahasa Arab? Bilisanil maqal au bilisanil hal. Karena yang namanya laknat bisa dengan bahasa ucapan, bisa dengan bahasa perbuatan. Bahasa ucapan seperti kalimat tadi, semoga Allah melaknatmu. Sedangkan bahasa perbuatan, keadaan, mereka benci, mereka tidak suka, mereka kecewa, mereka marah. Aw law kana lahu 'aqlun aw yaum al-qiyamah wallahu alam, atau kalau saja mereka punya akal, ini makhluk-makhluk ini, bisa mereka juga akan ikut melaknat. Kalau mereka bisa berpikir, mereka akan melaknat. Atau nanti yaum al-qiyamah mereka akan melaknat. Kalau mukminun di dunia sudah tahu keadaan mereka. dan sudah benci dalam hatinya dan sudah mengucapkan tentang mereka bahwa mereka orang-orang yang terlaknat. Baik. Bagaimana orang kafir? Apakah ikut melaknat? Di dunia mungkin tidak. Karena setuju dengan mereka. Kafir. Tapi ketika yaumul qiyamah melihat azab, mereka akan marah pada siapa? Orang-orang kafir tadi. Mengapa saya tidak diingatkan oleh orang-orang ini? Dilaknat. Dia itu tetanggaku, dia itu saudaraku, dia ini kerabatku, dia temanku, sering ketemu di kampungku, enggak pernah ingatkan aku. Apakah tidak melaknat? Apakah tidak marah? Maka imma di dunia, wa imma di akhirat. Imma dengan ucapan, wa imma dengan kebencian, dengan perbuatan-perbuatan. Thumma istathna Allah ta'ala min ha'ula'i man taba ilaihi faqal. Kemudian dikecualikan oleh Allah orang-orang yang mau bertaubat. Masih terbuka pintu taubat. Illa man taba wa illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali, kata Allah, orang yang bertaubat dan memperbaiki amalannya dan menerangkan, menjelaskan. Ay raja'u amma kanu fihi wa aslahu a'malahum wa bayyanu linnasi ma kanu katamu. Yaitu, kalau mereka rujuk dari perbuatan mereka dan mereka tinggalkan kesalahan mereka, kemudian memperbaiki amalan-amalan mereka, wa bayyanu linnas, dan menjelaskan pada manusia, maaf, kemarin saya tidak menjelaskan. Kalau mereka itu sesat, mereka ngajak salat ke masjid, ternyata diajari tarekat Naqsyabandiyah, diajari tarekat Wahidiyah, diajari tarekat Qadiriyah, diajari untuk tawassul dengan kuburan, diajarkan untuk meminta pada orang mati, diajarkan, saya salah, saya bertobat pada Allah, insyaAllah akan diterima. Ya doktor, ittaqillah. Bertakwalah pada Allah Ta'ala. Kamu bukan tidak tahu, kamu tahu. Tapi kamu sembunyikan untuk popularitas. Supaya tetap tampil di TV. Supaya tetap diundang. Supaya enggak digeruduk masa mungkin. Ikhwani fiddin a'azakumullah, katamu. Yang mereka sembunyikan tadi harus dijelaskan ketika taubat. Harus dijelaskan ketika bertaubat. Maka kalau mau bertaubat dan kemudian menjelaskan apa yang disembunyikan, faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Maka niscaya, kata Allah, aku akan terima taubatnya karena aku maha menerima taubat dan maha penyayang. Wa fi hadza dalalatun ala anna ad-da'iyata ila kufrin aw bid'atin idza taba ila Allah taba Allahu alaihi. Ini dalil. Dalil bahwasanya seorang penyeru, pengajak kepada kekafiran, pengajak kepada kesesatan atau kebid'ahan, kalau mau taubat bisa. Kalau mau taubat akan diterima taubatnya. Akan diterima taubatnya. Wa qad warada anna al-umam as-sabiqa lam takun at-taubah tuqbalu min mithli haula'i minhum. ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. Telah diriwayatkan bahwa umat-umat terdahulu taubat mereka tidak diterima. Kalau begini, kalau begitu tidak diterima. Ini orang yang menyembunyikan ilmu, taubatnya enggak diterima. Tetapi dalam agama kita, dalam syariat kita, syariat yang dibawa oleh seorang Nabi. Nabiur Rahmah. Nabi yang penyayang. Nabiur Taubah. Nabi yang membuka pintu taubat. Yani membawakan berita dari Allah bahwa taubat masih bisa. Salawatullahi wasalamu alaih. Maka ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah masih bisa bertaubat walaupun dia sudah katibul ilmi, menyembunyikan ilmu, alias orang yang sudah terlaknat seharusnya bisa tobat. Tetapi berita lain tidak bertentangan. Disebutkan oleh Nabi, innallaha tajaza sahibul bid'ah anit taubah. Sesungguhnya Allah menghalangi pelaku bid'ah dari taubat. Pelaku bid'ah sulit untuk taubat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Nabi SAW yang menyatakan, innallaha tajaza sahibul bid'ah anit taubah. Sesungguhnya Allah menghalangi pelaku bid'ah dari taubat. Kalau mau taubat diterima, tetapi mereka sangat sulit untuk taubat. Kebanyakan ahlul bid'ah tidak taubat. Kebanyakan, hampir-hampir seluruhnya. Mengapa? Karena kebanyakan mereka merasa benar, kebanyakan mereka merasa yakin, kebanyakan mereka tertipu dengan syubhat. Bagaimana mungkin akan taubat? Mereka bahkan mengharapkan kalian taubat. Hendaklah salafi menjadi salafi taubat. Karena mereka merasa benar, salafi yang dianggap salah harus taubat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ini kebanyakan ahlul dalal, ahlul ahwa, ahlul bid'ah, mereka sulit untuk bertaubat. Para ulama, kalau dikasih kabar, si fulan ahlul bid'ah itu sudah bertaubat. Tidak, dia belum bertaubat. Ya syekh, ya imam, dia sudah bertaubat. Tidak, dia belum bertaubat. Ya syekh, dia sudah meninggalkan ucapannya yang lama. Baik, meninggalkan ucapan yang lama. Kepada ucapan yang mana? Lihat. Tunggu. Mereka tidak meninggalkan ucapan bid'ahnya kecuali kepada ucapan bid'ah yang lain. Subhanallah. Subhanallah. Ternyata ketika diselidiki, benar. Engkau benar ya Syekh Sadat. Engkau benar. Ternyata dia berpindah dari kesesatan yang satu kepada kesesatan yang lain. Saya dulu begini-begini, saya taubat daripadanya. Sekarang saya meyakini yang ini. Bid'ah yang baru. Taubat dari ikhwaniyah jadi sururiyah. Taubat dari sururiyah jadi mutalawwinin. Taubat dari mutalawin dari jadi halabiyin. Taubat dari halabiyin jadi apa lagi nanti? Kurang lebih. Hanya beda istilah saja. Hanya beda istilah. Tetapi huwa-huwa, tetapi hiya-hiya, bid'ah tetap bid'ah, dan dia dalam keadaan belum bertaubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi kalau mau bertaubat sungguh-sungguh, meninggalkan ucapan yang lama, wabayyanu, dan menjelaskan, maka orang ini akan diterima taubatnya. Allah sudah buka taubatnya dalam ayat ini. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali yang bertaubat, memperbaiki dan menjelaskan. Qala Sa'di rahimahullah. Hadhihi al-ayah wa in kanat nazilatan fi ahli al-kitab وما كتموا من شأن الرسول وصفاته فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, ayat ini, kata beliau, walaupun turunnya tentang ahlul kitab yang menyembunyikan berita tentang rasul yang akan datang, yang menyembunyikan sifat-sifat Rasul yang ada dalam kitab mereka, walaupun asalnya tentang mereka, tetapi hukumnya berlaku secara umum. Likulli man ittasafa bikitmani ma anzalallah. Umum mencakup semua orang yang tersifati dengan sifat yang sama, yaitu menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Minal bayyinat, dari keterangan-keterangan yang jelas. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti, kalau seorang muslim menyembunyikan ilmu, terkena atau tidak terkena? Terkena. Kalau ada seorang yang ngaku ahlu sunnah menyembunyikan ilmu, terkena atau tidak terkena? Terkena. Terkena ancaman, laknat. Kata Syekh Sa'di, memang turunnya tentang ahlul kitab. Betul. Yang menyembunyikan ilmu tentang Nabi Muhammad SAW yang akan datang dengan sifat-sifatnya, dengan namanya, dengan ciri-cirinya. Tetapi al-ibratu bi'umumil lafzi la bi-khususi sabab. Tetapi al-ibrah, pelajaran yang diambil itu dari keumuman lafadznya, tidak dari kekhususan sebabnya. Memang sebab turunnya tentang Yahudi, tentang Nasrani. Tetapi apakah dalam kalimat ini ada kalimat Yahudi begini, Yahudi begitu? Tidak ada. Lafadznya hanya berkata, siapa yang menyembunyikan ilmu, maka akan diancam dengan begini dan begitu. Baik. Maka pelajaran yang diambil dengan keumuman lafadznya, kaidahnya sudah ma'ruf indal fuqaha. Kaidahnya ma'ruf di kalangan para fuqaha. Yaitu al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Pelajaran yang diambil dari ayat atau hadis itu dari keumuman lafadznya, tidak dari kekhususan sebabnya. Walaupun sebabnya tentang Yahudi dan Nasrani, tetapi ayatnya menyatakan siapa yang menyembunyikan ilmu, artinya siapapun. Innal ladina yaktumuna, mereka-mereka yang menyembunyikan ilmu, siapapun. Yahudi menyembunyikan ilmu, kena. Nasrani menyembunyikan ilmu, kena. Muslimin menyembunyikan ilmu, kena ancaman ini. Maka hati-hati ya muslimin, ya ahlas sunnah, jangan menyembunyikan ilmu. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun pahit. Katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Jangan mutamayyi'. Jangan mutalawwin. Jangan berwarna-warni. Jangan samar-samar, abu-abu. Iya sih iya, tapi tidak. Tidak sih tidak, tapi iya. Kayaknya begini, kayak itu. Menurut saya, kenapa tidak menjelaskan ini hak, ini batil. Ini yang hitam, ini yang putih. Selesai. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita kaum muslimin, agar jangan menjadi seperti Yahudi atau seperti Nasrani yang menyembunyikan ilmu. Hendaklah kalian muslimin menyampaikan ilmu dan kebenaran dengan tegas. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Kasihan kaum muslimin. Kasihan mereka awamun nas. Awamun nas, kaum muslimin, selalu berdoa kepada Allah. Arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Mereka selalu berdoa, ya Allah, terangkan pada kami yang hak adalah hak. Dan bantu kami untuk mengikutinya. Dan jelaskan kepada kami yang batil adalah batil. Dan bantu kami untuk menghindarinya. Itu doanya kaum muslimin. Di masjid-masjid. Bahkan doa di sholat Jumat oleh khatib diaminkan oleh manusia satu masjid. Maka betapa jahatnya orang yang menyembunyikan ilmu. Yang dia tahu itu batil, tidak mau mengatakan batil. Yang dia tahu itu hak, enggak mau mengatakan hak. Dan selalu enggak jelas. Bahasanya selalu samar-samar. Bahasanya selalu mutamayyi'. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena amanah ada di pundak kalian wahai para dai, wahai para duat ahlus sunnah dan para duat yang mengaku-ngaku ahlus sunnah, kalian bertanggung jawab. Kalau kalian benar-benar mengaku ahlus sunnah, buktikan kalau kalian ahlus sunnah. Katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Yang sunnah adalah sunnah, yang bid'ah adalah bid'ah. Kasihan mereka kaum muslimin. Agar mereka benar-benar mendapatkan kejelasan. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Mereka selalu berharap pada Allah SWT. Arinal haqqa haqqa. Warzuqna ittiba'a. Wa arinal batila batilan. Warzuqna ijtinabah. Kalau kalian menyembunyikan, mereka akan melaknat. Mereka akan melaknat. Fi dunya au fil akhirah, atau kedua-duanya mereka akan melaknat. Kalian menyembunyikan ilmu, enggak menjelaskan pada kami ila akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya banyak melihat bahwa Syekh Ruslan berdakwah dengan video. Bagaimana hukumnya? Bagaimana pertanyaan Syekh Ruslan Abdul Muhammad? Saya Ruslan karena tak pernah mendengar bahwa Syekh Bandar Al-Khaibari mentahdirnya. Yang kedua saya tidak tahu. Tapi yang pertama, ada selain beliau juga yang seperti itu. Dan itu berkaitan dengan pendapat mereka tentang masalah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga saya sering berkata kepada ikhwan-ikhwan salafiyin ahlu sunnah, bahwa jangan membantah mereka dari sisi ini. Jangan membantah hizbiyin dari sisi ini. Mereka akan balik mengatakan tentang bagaimana dengan syekh kalian, saya teruskan. Bagaimana dengan syekh kalian, Syekh Shalal Fauzan. Bagaimana dengan ini gambarnya, ini videonya. Akhir. Jangan itunya yang kalian jadikan sebagai bantahan. Itu nomor sekian. Yang paling penting adalah talawunnya. Ini yang sedang kita bahas ini. Hah? Itu yang paling penting kita sampaikan pada mereka. Belangnya mereka, sesatnya mereka, penyimpangan mereka pada masalah ini. Dr. Khalid Basalamah ketika ditanya tentang jemaah tabligh, dikatakan apa jeleknya ngajak orang sholat. Saya yakin dia bukan bodoh. Bukan tidak tahu tentang jemaah tabligh menyesatkan. Mengajarkan kesesatan. Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Wahidiyah. Mengajarkan tawassul, mengajarkan segala macam bentuk kesyirikan di kuburan. Tetapi menyembunyikan ilmu. Dan disitulah titik terbesarnya kesesatan mereka. Kalau kalian bertanya, oh mereka ada fotonya, ada gambarnya. Bagaimana kalau ternyata ada asatidah yang difoto oleh orang kemudian disebarkan? Ikut terkena juga. Bagaimana kalau mereka membawa videonya Syekh Muhammad Said Ruslan, membawa videonya Syekh Shalal Fauzan, akan terjadi juga. Permasalahan kamu akan bingung nanti. Sampaikan penjelasan penyimpangan mereka yang paling besarnya, yang paling intinya. Yaitu, talawun, tamayyu', pemikiran-pemikiran hizbiyah, ikhwaniyah, bermajlis dengan ahlul hawa, siasiyin, ikut kampanye. Lasa katalik, Dr. Arifin Badri ikut kampanye kemarin, pilih nomor satu. Dan mereka bergabung dalam acara TV mereka dengan Halabi yang ditahdir oleh para ulama, dengan Khawarij Al-Arifi, dengan tokoh partai. Alhamdulillah, harus cerdas ketika membantah mereka. Kamu tusuk jantungnya, langsung mati. Kalau kamu lukai kecil-kecil di kanan kirinya, ya geli saja mungkin. Tapi dia tetap hidup. Inti permasalahannya apa? Hizbiyah, ikhwaniyah, sururiyah, halabiyah. Itu yang kita bantah. Nah, adapun perkara-perkara seperti itu, masih ada pendapat-pendapat para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin pernah. Saya katakan pernah, karena setelah itu ditegur oleh Syekh Ibnu Baz dan kemudian berubah lagi. Kata Syekh, bahwa foto itu berbeda dengan gambar. Kalau gambar ahyuha ma khalaqtum, mereka enggak akan bisa. Tapi kalau foto ahyuha, memang hidup. Foto itu fotonya si fulan, fulannya ada hidup. Artinya dia tidak menggambar apa-apa. Itu pernah fatwanya Syekh seperti itu. Ditegur oleh Syekh Ibnu Baz, ya Muhammad, dipanggilnya Muhammad karena Muhammad Saleh bin Shalih Al-Utsaimin. Ya Muhammad, as-surah surah. Gambar tetap gambar. Apakah dengan pena ataupun dengan tombol, tetap menggambar. Dengan pena, menggambar. Dengan tombol, klik juga menggambar. Syekh Ibnu Baz, maka beliau rujuk kembali. Yang kedua, beliau mengkaitkan dengan masalah ta'zim suwar. Artinya walaupun foto itu mungkin dalam darurat boleh, KTP, paspor dan sebagainya. Tetapi kalau sudah kalian tempel sebagai pengagung atau dihormati, ditaruh di tembok kalian, tetap tidak boleh. Itu dikatakan ta'zim suwar. Pengagungan terhadap gambar. Pada haram. Menunjukkan apa? Terjadi. Pembicaraan para ulama tentang masalah-masalah tersebut. Walaupun tetap kita berpegang dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, la'anallahu al-musawwirin. Allah melaknat para penggambar, para musawwir. Dan para ulama ahli sunnah tidak mau diambil gambar mereka. Sebagian besar atau hampir semuanya. Kecuali beberapa yang berpendapat dengan pendapat tadi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, tidak menjadikan dia begini dan begitu. Apalagi sampai dikatakan mubtadi'ud dhal atau dikatakan dengan tahdziran, tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Beliau masih mendapatkan tazkiyah dari Syekh Rabi dan lain-lainnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.